الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Lalu pada siang hari ini kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ala man tajibu, kepada siapakah salat-salat lima waktu itu diwajibkan? Ini kepada siapa yang mereka wajib hukumnya untuk menegakkan lima kali sholat sehari semalam itu. Kata beliau, tajibu alal muslim al-baligh al-aqil. Sholat itu diwajibkan kepada seorang muslim, seorang yang baligh, yang telah mencapai usia baligh. Demikian pula seorang yang berakal. Ghair al-ha'idhi wal-nufasa, yang tidak dalam keadaan haid, demikian pula nifas. Sebab seorang yang dalam keadaan haid, demikian pula nifas, dia dalam keadaan berhadas besar. Sedangkan salah satu syarat seseorang mengerjakan sholat adalah terangkat hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Maka seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk salat. Tidak diperbolehkan untuk salat. Dan ketika dia dalam keadaan suci, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha salat-salat yang ditinggalkan. Berbeda halnya dengan puasa. Apabila mereka meninggalkan puasa disebabkan karena haid atau nifas, maka kapan dia dalam keadaan suci, wajib hukumnya dia mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Wa yu'maru biha as-sabi idza balagha sab'a sinin, dan diperintahkan anak-anak itu salat apabila dia telah mencapai usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin, dan anak itu dipukul apabila dia masih enggan untuk mengerjakan salat ketika berumur 10 tahun. Li hadithi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, bahwa pena itu diangkat dari 3 jenis manusia. Fa dzakara minha, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Wa anis sabi hatta yahtalim, yakni diangkat pena bagi seorang sabi, seorang anak, sampai dia mencapai usia baligh, sampai dia pernah mengalami mimpi, sampai ihtilam. Dan yang dimaksud di sini bahwa as-sabi tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan salat. Tidak ada kewajiban. Kewajiban itu dibatasi dengan al-ihtilam. Al-ihtilam yang menunjukkan baliknya seseorang. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang menunjukkan bahwa meskipun dia belum mencapai usia balik, maka dia dianjurkan untuk membiasakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, muru awladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka apabila mereka enggan mengerjakan salat tatkala mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat-tempat pembaringan mereka. Pisahkanlah tempat-tempat pembaringan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syarat diwajibkannya seorang untuk melaksanakan salat lima waktu. Wa syurutuha tis'ah, adapun syarat-syarat seorang disyariatkan dan diwajibkan untuk menegakkan salat itu ada 9. Wa syurutuha tis'ah, ada 9 persyaratan. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Maka di sini beliau mengumpulkan antara syurut as-sihhah, ya, beliau mengumpulkan antara syurut as-sihhah dan syurut al-ijza. Ya. Syurut as-sihhah dan syurut al-ijza. Yang pertama al-Islam. Seorang harus dalam keadaan muslim. Tidak sah sholat yang dikerjakan oleh seorang yang dalam keadaan kafir. Fala tasihhu min kafirin li butlani amalihi, tidak sah dikerjakan oleh seorang yang kafir disebabkan karena orang yang kafir batal amalannya. Ya, berapapun yang dikerjakan dari sholat selama dia masih berstatus sebagai seorang yang kafir, maka tidak bermanfaat baginya sholat yang dia kerjakan. Maka Islam merupakan persyaratan. Yang kedua al-aqlu, dia harus berakal. Fala tasihhu min majnun, maka tidak sah salat yang dikerjakan oleh orang yang gila. Li adami taklifihi, hal ini disebabkan karena dia bukanlah seorang yang diberi beban. Rufi al-qalam, pena itu diangkat dari salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari penyakitnya tersebut. Nah, yang ketiga al-bulugh, dia harus mencapai usia balig. Fala tajibu 'ala as-sabi hatta yablugh, maka tidak ada kewajiban salat bagi seorang anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Walakin yu'maru biha li sab'in, namun dianjurkan, diperintahkan untuk menegakkan sholat di usia 7 tahun. Ya, sudah dalam bentuk perintah. Namun perintah di sini diarahkan kepada para wali untuk membiasakan anaknya atau muridnya agar kemudian mereka terbiasa mengerjakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan apabila mereka berusia 10 tahun, mereka enggan untuk mengerjakan sholat, maka dipukul. Li hadithi, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan sebelumnya, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Yang keempat at-taharatu minal hadathaini ma'al qudrah, suci dari dua hadas. Ini yang kita sebutkan tadi, hadas kecil dan hadas besar. Ma'al qudrah, selama dia mampu. Yang dimaksud di sini selama dia mampu untuk mengangkat hadas dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang dalam keadaan berhadas besar, dia mampu untuk mandi. Mampu dalam artian air ada. Demikian pula dari sisi di kemampuan dia. Dia mampu, dia tidak sakit, dia tidak khawatir sama sekali. Maka wajib baginya untuk mandi. Ataukah seorang yang dalam keadaan berhadas kecil, maka dengan cara berwudu. Nah, namun kalau misalnya seorang tidak memiliki kudrah, maka yang di sini disyaratkan ma'al kudrah, harus disertai dengan kemampuan. Tapi kalau seorang tidak memiliki kudrah, misalnya air enggak ada, maka diarahkan kepada tayamum. Atau misalnya air ada namun dia tidak mampu menggunakannya, mungkin disebabkan karena sakit dan dia mengkhawatirkan kebinasaan, atau cuaca yang sangat dingin yang dia tidak mampu menyentuh air yang kalau dia menyentuhnya menyebabkan kebinasaan, maka dialihkan kepada tayamum. Bahkan ketika dalam kondisi seorang tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, maka dia sholat apa adanya. dia sholat apa adanya. Jadi ini merupakan syarat, ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang itu punya kemampuan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang menghalangi dia untuk bersuci, tiba waktu sholat, maka dia mengerjakan sholat semampunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Ibn Umar. Hal ini berdasarkan hadith sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Ibn Umar. La yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima sholat tanpa disertai dengan taharah, tanpa disertai dengan kesucian. Maka suci merupakan syarat. Tidak sah sholat seorang apabila dia tidak bersuci. Demikian pula halnya kalau seorang lupa. Lupa kalau dia belum mandi misalnya. Sementara dia dalam keadaan junub. Sementara dia dalam keadaan berhadas besar. Tiba waktu sholat dia langsung sholat. Atau dia hanya berwudu padahal dia dalam keadaan berhadas besar. Nah, maka dalam hal ini ibadah yang telah dia lakukan, sholat yang telah dia lakukan ketika dalam keadaan berhadas besar, maka dia harus mengulangi. Dia harus mengulanginya. Sebab at-taharah merupakan syarat. Ya, taharah merupakan syarat di mana seorang itu diterima ibadahnya ketika dia menegakkan sholat. Tapi akhwan, kita sampai pada poin yang keempat dari syurut as-salah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum.